الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب التاسع عشر الرفعة والنجاة في تعلم السنة وطلب الحديث باب كسمبلان بلاس بسانية تراجات dan kesuksesan akan diperoleh ketika orang mempelajari sunnah dan mengamalkan hadis, mencari hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan kalimat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi ketika beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak perselisihan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa'alaikum bisunnati. Qala Az-Zuhri Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaquluna al-i'tisamu bisunnati an-najatu. Dulu para ulama kami, man madha di masa silam, maksudnya siapa? Az-Zuhri tabi'in. Berarti para ulama kami di masa silam adalah sahabat. Para ulama kami maksudnya adalah guru-guru kami. Mereka mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang terhadap as-sunnah adalah keselamatan. Qala Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menungganginya, siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaqa. Dan siapa yang tidak mengikutinya, tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Dan ini kias yang sangat indah. Beliau kiaskan sunnah yang merupakan penyelamat hidup manusia dari bencana fitnah, dari gelombang fitnah di akhir zaman, sebagaimana perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hanya mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah yang ikut naik di perahunya Nabi Nuh. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tidak ikut naik di perahunya Nuh, meskipun mereka tahu sedang terjadi banjir. Qala Abu Bakrin Al-Marudhi, muridnya Imam Ahmad. Abu Bakar Al-Marudhi pernah mengatakan, qultu li Abi Abdillah. Saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah, man mata alal islami wa sunnah mata ala khairin. Siapa yang meninggal dalam kondisi muslim dan sebagai ahlu sunnah, maka dia mati di atas satu kebaikan. Faqala li, kemudian Imam Ahmad mengatakan, uskut, diam wahai al-marudhi. Artinya kalimatnya kurang tepat. Man mata alal islami wa sunnah mata alal khairi kulli. Karena yang benar, siapa yang mati dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah, maka dia mati di atas semua kebaikan. Qala Az-Zuhri li rajul. Kemudian berikutnya Az-Zuhri pernah bertanya kepada seseorang, ya Hudali, ayu'jibukal hadithu, wahai Hudali, apakah kamu suka terhadap hadis? A'jaba yu'jibu, mengagungkan, artinya menyukai. Apakah kamu mencintai hadis? Qala, kata orang yang dari suku Hudali ini, jadi dia berasal dari Bani Hudail. Qala, beliau mengatakan, na'am. Qala, ama innahu la yu'jibu illa al-fakhul. Illa al-fakhula minar rijal wala yubghiduhu illa inasahum. Kemudian Az-Zuhri mengatakan, tidak ada yang menyukai hadis kecuali pejantan murni. Lelaki yang menyukai hadis, dialah lelaki yang asli. Wala yubghiduhu illa inasahum, dan tidak ada yang membenci hadis kecuali banci. Lelaki yang seperti wanita berarti banci. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain, la yuhibbul haditha minar rijal illa dhukranuha wa la yakrahuhu illa inasuha. Lelaki yang mencintai hadis hanyalah lelaki pejantan, lelaki yang sejati. Sementara lelaki yang membenci hadis itulah para banci. Kalau pakai bahasa kita, lelaki yang sejati adalah yang ngaji, sedangkan yang tidak ngaji banci. Karena yang dimaksud hadis di sini adalah forum at-tahdits, forum kajian hadis. Dan kita bisa lihat ada sebagian mahasiswa yang dia mau ngaji dan ada banyak yang tidak mau ngaji. Dan kebiasaan mereka yang tidak mau ngaji seperti kebiasaan banci, ya, bernyanyi, ya. Nanti kumpul sama cewek-cewek, paling cekakaan-cekakaan, pulang tidur selesai, ya. Bangun jam 7 kuliah, ya. Nanti mampir warung makan, sudah itu-itu saja, ya. Qala Sufyan al-Thawri, kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma syai'un akhwafu 'indi min al-hadith wa ma syai'un afdalu minni ya'ni talab al-hadith liman arada ma 'inda Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan bagiku dibandingkan hadis, dan tidak ada sesuatu yang lebih afdal, yakni maksud beliau adalah lebih afdal dibandingkan talabul hadis, liman arada ma'indallah azza wa jalla, bagi siapa saja yang menghendaki pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut Sufyan al-Thawri, tidak ada amal yang lebih afdal dibandingkan mencari hadis. Qala Waqi' ibn al-Jarrah, kata Waqi' ibn al-Jarrah, dan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ma'ubidallaha bisyai'in afdalu minal hadith. Tidak ada amalan yang dipakai untuk beribadah kepada Allah yang lebih afdal dibandingkan amal dalam bentuk mencari dan mengamalkan hadith. Karena berarti dia melestarikan ajaran Rasulnya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan nanti kita akan lihat tentang perbedaan para ulama dalam menentukan amal ibadah apa yang paling afdal. Di sini kata Waqi' ibn al-Jarrah, ibadah yang paling afdal adalah talabul hadis. Qala Bishr ibn al-Harith al-Hafi, la a'lamu ala wajhi al-ard amalan afdalu min talabil ilmi wal hadis liman ittaqallaha. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui adanya satu amal yang lebih afdal dibandingkan menuntut ilmu dan mencari hadis bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wa hasunat niyatuhu fi, dan niatnya benar. Dan husnun niyah, niat yang benar dalam belajar, yarji ila amrayn, niat yang benar dalam belajar kembali kepada dua semangat. Yang pertama, yuridu wajhallah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, wajah, ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan balasan dari Allah. Dan yang kedua, karena ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang lain. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama tidak ada tandingannya amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, wa masihatun niyyah, dan seperti apakah niat yang benar dalam belajar? Kata beliau, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Niat yang benar dalam belajar adalah bertujuan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan orang lain. Jadi waktu Anda tidak tahu sesuatu masalah, lalu Anda mencari buku, cari referensi, atau cari di internet sampai menemukan jawabannya, ini termasuk belajar dengan niat yang benar. Karena itulah belajar yang menghasilkan pahala lebih besar ketika didasari dari keingintahuan terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Meskipun bukan berarti setiap belajar harus seperti ini. Terkadang ada orang yang belajar bukan karena ada kebutuhan ingin tahu apa yang tidak dia tahu, tapi mungkin karena tuntutan kurikulum. Jadi satu buku paket ini mau tidak mau harus habis dalam satu semester. Jadi dimplok kabeh, semua yang ada di situ dimakan semua ilmunya. Baik dia butuhkan maupun tidak dia butuhkan. Ada orang misalnya ikut pondok mana begitu ya, atau kuliah di jurusan syariah atau jurusan agama yang lainnya. Maka ketika dia belajar, dia harus memenuhi standar kurikulum, ada KKM-nya ya. Meskipun bisa jadi materi yang dia pelajari mungkin belum dia butuhkan. Makanya dalam belajar memang tidak semuanya harus didasari rasa ingin tahu. Ya, kadang sebenarnya saya juga nggak ingin tahu tapi harus tahu, akhirnya terpaksa dihafalkan. Kenapa? Di ujung nanti ada ujian. Dan yang seperti ini melekatnya lebih singkat. Begitu hafal melekat, mungkin dalam jarak waktu sekian hari hilang, menguap. Yang penting ujian selesai. Tapi kalau belajar didasari karena tidak tahu, kemudian Anda mencari-cari sampai Anda tahu, kemudian Anda puas dengan jawabannya, melekatnya lebih lama. Karena didasari dari kebutuhan. Sama seperti ketika kita makan dalam kondisi kenyang, seenak apapun rasanya, biasa saja. Sementara ketika kita makan dalam kondisi sangat lapar, meskipun tempe yang agak gosong, gorengnya 2 hari yang lalu, selama tidak basi, masih enak saja kan begitu. Qala Waqi rahimahullah, kata Imam Waqi rahimahullah, "Lau a'lamu anna as-salata afdal min al-hadis ma haddatsu." Andai saya meyakini, a'lamu di sini maksudnya aiqan. Andai saya meyakini bahasanya salat lebih afdal dibandingkan hadis, maka saya tidak akan menyampaikan hadis. Wa hadha innama arada salata at-tatawwu'i lal fariidhata. Dan ini yang beliau maksudkan adalah untuk salat sunnah, bukan salat wajib. Tayyib, dan tadi ulama berbeda pendapat tentang manakah ibadah, apa ibadah yang paling afdal. Yang dimaksud adalah apa ibadah tatawu yang paling afdal, apa ibadah sunnah yang paling afdal. Pendapat pertama mengatakan ibadah yang paling afdal adalah salat. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan ibadah yang paling afdal adalah jihad. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat ketiga mengatakan ibadah yang paling afdal, ibadah sunnah yang paling afdal adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama dengan jalan yang benar. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat, dan Imam Ahmad di riwayat yang lain. Sehingga kalau kita perhatikan, ulama empat madhab sepakat afdalul ibadati tatawu'iyah, ibadah sunnah yang paling afdal adalah talabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan diantara alasan bahasanya talabul ilmi ibadah yang paling afdal, karena semua ibadah yang bentuknya amalan maupun keyakinan maupun ucapan, semua bentuk ibadah butuh ilmu. Sementara ilmu tidak butuh ibadah. Sehingga ketika orang mau belajar hadis, apakah harus didahului puasa dulu? Tidak harus. Ketika orang mau menghafal Quran, apakah harus didahului dengan sholat hifdzil Quran? Tidak harus. Itu semua mengada-ada. Dan enggak ada amalan muqaddimah belajar. Misalnya ada orang yang saya mau belajar hadis, mau menghafal Quran. Oh, sebelumnya kamu harus puasa Senin Kamis dulu sekian hari, lalu nanti sholat ini, sholat itu, dan seterusnya. Sebagaimana yang dikarang sebagian orang ya. Ada istilah sholat hifdzil Quran. Ada istilah apa lagi? Puasa noto sukmo ya. Sebelum apa misalnya ya, dia sebelum belajar ke gurunya, nanti gurunya perintahkan poso dulu dan seterusnya. Padahal belajar itu tidak butuh amal. Dalam arti sebelum orang belajar tidak harus beramal sesuatu dulu. Justru sebaliknya, amalan ini butuh belajar. Kalau orang mau beramal, dia harus tahu dulu bagaimana teorinya, bagaimana cara beramal yang benar, baru dia beramal. Qala Muhammad ibn Makhlad rahimahullah, kana ar-ramadi idha ishtaka shay'an qala hatu ashab al-hadith, fa idha hadaru 'indahu qala ikra'u 'alayya al-haditha. Dulu ar-ramadi ketika beliau mengalami sakit, apapun bentuk sakitnya, idashtaka syai'an, ketika beliau mengalami sakit, qala, beliau mengatakan, hatu ashab al-hadith, tolong undang para ahli hadith. Fa'idha hadaru indahu, kemudian ketika banyak ahli hadith yang datang di dekatnya ar-ramadi, beliau mengatakan, ikra'u alayya al-hadith, tolong bacakan hadis kepadaku. Kalian punya ilmu, punya hadis, silahkan sampaikan kepadaku. Dan orang yang sakit itu biasanya ingin apa? Ingin istirahat. Nah, ada orang yang istirahatnya itu kajian. Jadi mendengar ceramah itu istirahat. Dan masing-masing orang kan beda-beda ya. Ada orang yang istirahat sambil dikancani campur sari. Ada yang istirahat sambil dikancani campur ketan atau campur yang lain ya. Tapi ada yang istirahat, kadang yang dikancani uyon-uyon. Ada yang istirahat dengan ditemani murattal. Ada yang ditemani kajian. Setiap manusia beda-beda. Hatinya merasa nyaman, merasa tentram ketika ada suara yang mengiringi ruang dengarnya. Apa yang dia sukai? Nah, masing-masing orang beda. Beda. Qala al-Barbahari rahimahullah, wa'alam anna al-ilma laysa bi kasrati riwayati wal kutub. Pahamilah bahasanya hakikat dari ilmu bukanlah banyak-banyaknya riwayat dan kitab. Sehingga ilmu itu bukan koleksi buku, bukan koleksi PDF. Saya punya 1000 PDF. Yang dibaca berapa? Satu durung hatam. Satu saja baru mukaddimah dan daftar isi. Biasanya kan kita lihat daftar isi, sudah, kemudian sisanya scanning saja. Betul bukunya banyak, tapi enggak ada yang dibaca. Ya, alhamdulillah sudah koleksi buku ya, daripada akik. Ini lebih manfaat bisa diwariskan. Walakinnal alima man ittaba'a al-kitaba wa sunnata wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Namun yang disebut alim, orang yang berilmu adalah yang dia jujur mengikuti Al-Quran dan Sunnah, meskipun wacananya, pengetahuannya sedikit, kitabnya sedikit. Dan diceritakan oleh sebagian ulama, seingat saya ini Syekh Usaimi, Saleh Usaimi, bukan Usaimin ya. Beliau masih hidup, termasuk pengajar di Masjid Nabawi. Ada banyak ulama yang kitabnya cuma sedikit. Tapi mungkin beliau banyak menghafal. Jadi kajian-kajian dari guru-gurunya beliau hafalkan. Tapi kitabnya, referensinya sedikit. Nah. Wa man khalafa al-kitaba wa sunnah fa huwa sahibu bid'atin wa in kana katsira riwayati wal kutub. Sementara siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia ahli bid'ah, meskipun banyak riwayat dan kitab. Ada sebagian orang liberal yang dia mungkin lebih ahli, pintar dalam masalah i'rab dibandingkan kita. Tapi dia liberal. Makanya kalau dia misalnya membahas Al-Quran, dia bisa mempermainkan dari sisi i'rab. Di i'rab, meyakinkan orang, saya ahli bahasa. Padahal ketika ditanya, orang itu kalau mati dibangkitkan enggak? Enggak dibangkitkan. Kafir, tapi pintar i'rab. Dan ada sebagian orang kan yang punya keyakinan seperti itu. Kemudian nanti ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka akan menjadi dingin. Dan seterusnya, keyakinan-keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan-keyakinan orang-orang liberal. Namun dia dari sisi i'rabnya, dari sisi masalah bahasa, pintar. Tapi pintar tidak jaminan, karena yang lebih penting adalah benar. Pintar itu kelebihan, tapi benar lebih tinggi lagi tingkatannya. Apakah semua orang yang pintar pasti benar? Banyak orang pintar keblinger kan? Pintar yang sesat banyak kan? Makanya Syekhul Islam pernah mengatakan tentang orang-orang filsafat, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu diberi oleh Allah kecerdasan. Nek ngomong pintar, dia bisa ngasih alasan dari sisi bahasa, pertimbangan kanan, pertimbangan kiri, tapi hatinya kotor. Walam yu'tu zaka'an. Dan yang menyelamatkan kita bukan pinter. Karena itu pinter bisa jadi sumber fitnah sebagaimana ganteng, cantik, harta, tahta, dan seterusnya. Ada gak orang yang bangga? Yang penting aku pinter meskipun kerir apa-apa. Ada? Banyak. Yang penting pinter meskipun elek. Banyak. Sebagaimana ada orang yang penting ganteng meskipun kerir. Yang penting suka meskipun elek misalnya, dan seterusnya. Karena masing-masing ini kelebihan duniawi, dan pinter itu bukan kelebihan ukhrawi. Meskipun kalau misalnya ada orang yang punya kelebihan seperti ini ya, lebih bagus dibandingkan cuma punya kelebihan six pack ya. Cuman hadirin, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak orang yang beranggapan ketika dia pinter maka pasti dia berada di posisi yang benar. Tidak jaminan. Pinter itu termasuk salah satu fitnah. Dan bagian dari kebanggaan manusia terhadap masalah dunia adalah logikanya. Karena itulah waktu kaumnya Nabi Nuh mencela Nuh dan para pengikutnya Nuh, mereka mengatakan, wama arahum illa aradiluna badir ra'i. Menurut kami, para pengikutnya Nabi Nuh itu ya, aradiluna, orang-orang rendahan yang enggak cerdas. Badiyar ra'yi, akalnya cepat, logikanya pendek, enggak cerdas, kurang pintar, kalau berpikir kurang, kemampuan intuisinya kurang cerdas ya, sehingga dia dianggap misalnya orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah. Nah, makanya bukan jaminan pinter adalah benar. Pinter kelebihan, tapi benar lebih tinggi derajatnya. Dan kita berusaha untuk memegang kebenaran, bukan membela kepintaran. Dan bahkan pinter ini yang menjadi salah satu alasan Khalid Ibn Walid tidak mau masuk Islam. Sampai terjadinya Fathu Mekah. Nah, ketika Khalid Ibn Walid masuk Islam di Fathu Mekah, ada orang yang kemudian tanya kepada beliau, kamu ini selama ini ngapain saja? Agama kayak gitu kok dibela? Logi kamu di mana kan gitu? Itu kalau bahasa kita, kowe iki gendeng kesuwen kan gitu. Jadi orang jahiliyah kok kelamaan. Dan Khalid mengakui, karena agama kesyirikan kan agama yang secara logika enggak masuk akal. Tapi apa kata Khalid? Dan itu yang menjadi alat pembela orang-orang musyrikin, kenapa mereka enggak masuk Islam? Padahal kalau dari sisi logika kan, masa orang kayak gini dibela? Apanya yang dibela? Seperti orang Nasrani gitu ya. Agama seperti ini dibela itu, coba sebutkan satu sisi pembenar logika yang bisa diterima manusia, kan enggak ada. Agama seperti itu dibela. Tapi apa kata Khalid? Inna fina rijalan ra'yuhum mislul jibal. Karena di tengah kami, dulu kami menganggap orang-orang di sekitar kami ini adalah orang-orang yang logikanya seperti gunung. Maksudnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, gembong-gembong musyrikin itu dianggap manusia yang sangat cerdas oleh seluruh penduduk kota Mekah. Dan itu penghalang terbesar kenapa mereka tidak mau masuk Islam. Ra'yuhum mislul jibal. Jadi kenapa sampai ada orang yang dia tidak mau pakai jilbab? Karena menurut Profesor A, wah, dan dia ahli tafsir, ahli ini, jilbab itu tidak wajib. Bahkan kalau bisa diperangi. Meskipun secara tegas dia tidak menyatakan seperti itu, karena nanti masuk hate speech ya, ya, menanamkan kebencian, cuman pakai cara yang lain. Baik. Jadi mereka anggap, nah, kalau dia sudah profesor, dia sudah punya kelas, punya nama, ra'yuhum mislul jibal. Dan enggak ada tandingannya, sehingga dia mau ngomong apapun pasti diterima. Apalagi ketika yang datang ini sesuatu yang baru, belum pernah mereka kenal. Nah, padahal kesyirikan itu dengan Islam mana yang lebih awal? Islam lebih awal. Karena bapak kita pertama Adam alaihi salatu wassalam muslim ahlu sunnah. Kemudian setan menyesatkan keturunan-keturunannya, akhirnya muncullah kesyirikan. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, hakikatnya beliau itu mengembalikan kepada ajaran yang lama atau membawa ajaran baru? Mengembalikan kepada ajaran yang lama. Sama seperti ketika dakwah Ahlussunnah datang di negara kita ya. Banyak orang mengatakan, wah ini ajaran yang baru, belum pernah kita kenal. Karena terkubur. Dan betapa cepatnya ajaran itu terkubur. Ajaran terkubur itu enggak lama, Pak. Perjuangan Syekh Ahmad Surkati, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan para tokoh-tokoh yang mereka mengajarkan Islam Puritan di masa silam itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah di masa silam. Kemudian tertutup. Setelah itu muncul lagi gerakan-gerakan atau kajian-kajian Islam Ahlu Sunnah, dan semakin semarak di tengah masyarakat. Yang dulu kita gak tahu kajian seperti ini di mana. Dulu waktu kita kecil kan gak pernah mendengar kayak gini, Pak ya. Padahal media juga ada, radio ada, TV ada. Tapi yang seperti ini dulu di mana kita gak tahu. Jadi tertutup. dan betapa cepatnya perubahan generasi itu ya. Karena itulah kebenaran terkadang ketika tertutup, ganti satu generasi saja sudah lupa semuanya. Nah, kita selesaikan ya. Qala Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Salaj, haddatsani jaddi, kakekku yaitu Abi Salaj pernah mengatakan kepadaku, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, ayyuhuma ahabbu ilaika, wahai Abu Abdillah, apakah yang lebih kamu cintai dari dua hal ini, orang yang rajin belajar mencatat hadis atau orang yang rajin puasa dan salat? Qala, kata Imam Ahmad, yaktubul haditha, mereka yang rajin belajar hadis. Qultu, famin aina faddalta kitabatal hadis ala shaumi wassalah. Lalu saya bertanya lagi, alasan apa yang membuat kamu lebih mengunggulkan belajar hadis dibandingkan puasa dan salat? Qala, kata Imam Ahmad, li'alla yakula qailun inni ra'aitu qawman ala syai'in fa'atba'ahum. Kata Imam Ahmad, agar jangan sampai ada orang yang mengatakan, saya melihat ada seseorang yang dia memiliki prinsip tertentu, lalu ya, fa'atba'uhum, lalu aku mengikuti mereka. Kalau orang itu rajin sholat, rajin ibadah, kemudian dia dijadikan sebagai alil ibadah, maka dia akan diikuti oleh masyarakat. Meskipun bisa jadi prinsipnya menyimpang, pemahamannya enggak benar, pendapatnya enggak benar. Maka masyarakat mengikutinya padahal mereka bukan termasuk ahli ilmu. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan, mereka yang rajin belajar agama, dia lebih afdal dibandingkan yang rajin ibadah. Meskipun belajar agama itu sendiri adalah ibadah. Qala al-Khatib, kata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, talabul hadis fi hadha az-zamani afdalu min sa'iri anwa'i tatawwu'i li ajli durusi sunnati wa khumuliha. Belajar hadis di zaman ini lebih afdal dibandingkan amalan sunnah yang lainnya. Li ajli durusi sunnah, dalam rangka untuk mengkaji sunnah dan bergaul dengan sunnah. Wa zuhuril bid'ah, karena, atau durus di sini bukan belajar ya. Li ajli durusi sunnah, karena banyaknya sunnah yang sudah mulai hilang. Wa khumuliha, dan banyak sunnah yang mulai pudar. Wa dhuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha, sementara bid'ah mulai nampak dan para pengikut bid'ah mulai menunjukkan kekuatannya. Ini di masa beliau, di masa Al-Khatib Al-Baghdadi. Makanya dengan belajar bisa menyadarkan umat, karena intinya edukasi. Kata Syekh Jamal, wa nahnu al-yawma ahwaju ilaihi min zamanil khatib al-Baghdadi. Dan di zaman kita ini lebih membutuhkan hal ini dibandingkan di zamannya Khatib al-Baghdadi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.